bahwasanya jalan yang benar, manhaj yang hak, dakwah yang di atas al-haq adalah dakwah as-salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ittiraqul ummah kulluha finnar ila wahidah. Semua kelompok-kelompok yang ada itu akan masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Al Jamaah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang kan maka alaihi washabil yaum. Senantiasa berupaya mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memilih jalan ini, mengikuti manhaj yang kita yakin di atas al-haq ini, kita mengharapkan keselamatan. Al-firqatun najiyah hanya satu. Kalau mau yang selamat di dunia dari kebidahan, kesyirikan, kesesatan, yang selamat di akhirat nanti dari neraka adalah satu. Al-firqatun najiyah. Mereka adalah Taifah al-Mansurah. Ya, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah. Ya. Kemudian berikutnya akhwati billah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Kita korbankan, kita tinggalkan apa yang sebagian mungkin dimiliki, dikorbankan untuk mendekat, merapat ke markas-markas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita yakin sebab di antara sebab as-sabat wal istiqamah adalah al-ilmu was-suhbatus salihah. Ilmu yang dengannya kita bisa menghalau berbagai macam syubhat, kesesatan yang mengancam keistiqomahan kita. Wasuhbatu salihah, pertemanan yang baik, memiliki al-julasa as-salihin was-salihat, memiliki teman-teman duduk yang salih dan salihah, itu adalah aunun, bantuan yang sangat besar ya untuk seorang bisa sabar. Sabar ya di dalam menghadapi berbagai macam godaan syahwat. Ada yang beri nasihat, ada yang beri wejangan, ada yang beri masukan, ada yang memberikan iya terus dorongan semangat iya ketika berbagai macam godaan-godaan syahwat mengancam keistiqomahan kita. Maka hadza billahi rahimun rahimakumullahu jami'a. Ini perlu kita muhasabah. Kita datang ke markas-markas Ahlus Sunnah itu bukan hanya untuk semata-mata tinggal, tapi itu satu tujuan yang utama. Bagaimana kita sebagai orang tua, para suami dan para istri, para bapak dan para ibu bisa menjaga istiqamah diri mereka masing-masing dan bisa menjadi sebab istiqamah anak-anak kita ya di atas manhaj, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang hak, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Jika demikian akhwat billah rahiman wa rahimakumullahu jami'a, maka jangan lupakan. Apa yang melatar belakangi kita untuk datang mendekat ke markas ini? Untuk talabul ilmi, untuk senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar ibadah. Dan juga dengan di majelis ilmi ini kita akan mendapatkan berbagai macam jawaban-jawaban dari syubhat yang menyesatkan. Ya. Dan yang kedua, akhwatillah rahiman wa rahimakumullah jami'an. Jangan lupakan datangnya kita ke tempat-tempat seperti ini, markas Ahlus Sunnah adalah untuk memilih teman. Kita tinggalkan teman-teman yang jelek akidahnya, yang jelek manhajnya, jelas jelek akhlaknya, jelek muamalahnya, untuk kita bisa berteman dengan orang-orang baik yang bisa membantu agama kita. Iya, memperkuat keistiqomahan kita, membantu terus memperbaiki akhlak kita, bukan malah sebaliknya. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah nikmat mendekat kepada marakis Ahlus Sunnah wal Jamaah, lupa akan pengorbanan yang dia telah korbankan. Dia telah jual apa yang dia jual. Dia tinggalkan orang-orang yang dia cintai untuk mendekat. Ternyata sudah dekat, lupa. Suaminya jauh dari majalisul ilmi. Bahkan jarang salat berjamaah. Si ibu, si istri juga sibuk di rumah, jarang menghadiri majelis ilmi. Ketika si ayah dan si ibu sudah memberikan kudwah yang sayyi'ah, memberikan kudwah yang jelek, maka hadis wala haraj. Iya. Apa yang akan terjadi pada anak-anaknya? Iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Illa an yuwaffiqahullahu ta'ala wa rahimah. Iya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak tidak jauh dari bagaimana akhlak orang tuanya. Anak tidak akan jauh dari bagaimana muamalah orang tuanya. Anak tidak akan jauh semangat dalam ibadahnya dari semangat orang tuanya. Anak tidak akan jauh, iya, dari semangat ibadahnya, semangat talabul ilminya dari ibu bapaknya. Kecuali, iya, ketika datang taufik yang menjemput dia, rahmat dari Allah menjemputnya. Allah akan beri taufik, dia bisa berbeda dengan ayah ibunya. Alhamdulillah. Khotibillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Hadis yang di awal saya sebutkan itu untuk memberikan gambaran. Memang perubahan-perubahan pada seseorang itu sangat mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa ta'ala yang musarrifal qulub. Kalau seorang tidak melakukan sebab-sebab istiqamah, ya, na'udzubillah, dia akan terpalingkan dari apa yang dulu dia cita-citakan. Akibat jauh dari talabul ilmi, jauh dari ilmu, jauh dari teman-teman baik, iya, yang dulunya dia berharap mendekat dengan markis itu adalah bisa mendapatkan istiqamah untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Ternyata tidak. Iya. Ternyata dia terhempas dengan sebab kebodohannya, dengan sebab syubhat yang terus menumpuk, tidak bisa dijawab karena sebab jauh dari majelis ilmi, dengan sebab syahwat, syahwat duniawiyah, syahwat terkait dengan masalah al-batn wal-farj, terkait dengan perut dan faraj, tidak bisa dia bendung karena jauh dari teman-teman baik yang bisa memberikan nasihat kepada dia. semakin jauh-jauh, iya, dari apa yang dulu dicita-citakan. Alhamdulillah rahimahun rahimahun allahu jami'a. Selagi masih ada kesempatan, segera muhasabah, segera masing-masing kita refleksi diri. Iya, jadikan cermin itu untuk diri kita sendiri. Jangan jadikan cermin untuk orang lain. Iya, kita refleksi diri, apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh dalam talabul ilmi untuk meningkatkan kualitas iman kita, semakin menguatkan akidah kita, tauhid kita, semakin menambah amal kita. Ya, sudahkah kita selama ini menyaring teman, menyaring sahabat, menyaring pergaulan, menyaring obrolan, atau tidak? Ya, qadabila rahiman rahimakunallahu jami'a. Asyik Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara sebab penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, akhwatabilah rahimah wa rahimahkanallahu jami'a, selain tadi tentunya tadi kebodohan teman-teman yang jelek, juga adalah al-kibr wal-ujub, kesombongan, keangkuhan. Iya, karena kesombongannya, keangkuhannya, dia jauh dari teman-temannya. Karena kesombongannya, keangkuhannya, dia jauh dari majelis ilmi. Bagaimana dia mau belajar? Semua orang dianggap rendah. Bagaimana dia bisa menerima al-haq dari orang lain? Orang lain dianggap di bawah dirinya. Karena kata Rasulullah SAW, al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan orang lain. Maka khawati billah rahimun rahimakun Allah jami'a, fa'alaina bitawadu, kita harus tawadu, tawadu kepada al-haq, menerimanya, tawadu kepada hamba-hamba Allah, iya, rendah hati kepada mereka. Al-kibr wal-ujub yang menyebabkan sukhriyah wal-istihza, menyebabkan merendahkan, mengolok-olok, menghina yang lain, ini sebab yang tersebab banyak orang terhempas dari jalan yang hak. Kemudian yang kedua, khatibillah rahimah rahimahkanallahu jami'a, adalah al-dhunubu yukhfiha al-insan, dosa-dosa yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi oleh seseorang, itu pun sebab yang tersebab su'ul khatimah, sebab yang tersebab al-inhiraf wa taqallub, menyimpang, berbalik dari kebenaran. Ya, mas, sekali lagi tadi, rajin hadir di majelis ilmu sebagai bentuk tawadu kita kepada al-haq dan tawadu kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa risih untuk duduk bersama saudara-saudara kita. Dan yang kedua, berteman dengan orang yang baik, sehingga setiap ada mukhalafah yang kita lakukan, setiap ada kekeliruan yang kita lakukan, setiap ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, iya, ada teman yang mengingatkan kita, ada teman yang memberikan nasihat kepada kita, ada teman yang senantiasa berupaya meluruskan kita. Dan tentunya khawatir bila rahimah dan rahimah kenallahu jami'ah, yang tidak kalah pentingnya adalah apa tuh yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dibantu suaminya. Di antara kenikmatan seorang suami adalah ketika memiliki seorang istri yang salih, yang menjadi aun, memberikan bantuan suami untuk taat kepada Allah, dihasung, didorong, diberikan semangat untuk hadir di majelis ilmu. Iya, diberikan semangat terus untuk bisa bergaul, memilih teman-teman yang baik, yang saleh. Iya, demikian juga anak kita. Karena sekali lagi, kita memilih manhaj ini, akidah ini, karena yakin inilah al-haq yang kita korbankan semuanya untuk dakwah ini, untuk kita terus bisa istiqomah di atasnya. Dan kita datang ke tempat-tempat markas-markas al-sunnah adalah karena kita ingin berupa istiqomah diri kita, si bapa, si ayah, si ibu, dan juga anak kita. Iya. Wallahu'alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.